kasrah wajah malus surah, bentuknya bagus, kasratul laham masuf, banyak dagingnya dan wallnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa dikasih contoh ini? Siapa yang bisa jawab? Dzakarah Nawawi, ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa yakhyarul mal, harta yang paling berharga, wa anfasu aktsaru tsamanan. Ini enggak boleh diambil. Di dalam zakat enggak boleh. Yang paling mahal, yang paling berharga. Karena ada yang grade-nya grade super, yang pertengahan, yang kedua adalah yang pertengahan, yang ketiga yang paling murah. Yang diambil adalah yang pertengahan. Paham enggak? Makanya di sini anfas yang paling mahal. Ya, misalkan zakat hewan. Hewan apa? Baik kambing, sapi maupun unta. Ya kan? Yang diambil yang paling supernya misalkan. Bibitnya. Kira-kira dia akan berkembang biak enggak ke depannya? Paham enggak? Maka ini jangan diambil. Makanya kata Rasulullah, hati-hati, jangan engkau ambil yang paling mahalnya, yang paling berharganya. Karena itu akan mengganggu apa? Kelangsungan apa? Kelangsungan apa? Kelangsungan apa? Ya hewan berikutnya otomatis zakat terganggu gak? Kalau punah terganggu. Paham gak? Paham gak? Yang diambil misalnya yang supernya, bibitnya, karena beranak lagi gak? Kan susah. Paham? Ini kenapa disebutkan di sini? Rahasianya. Paham? Kadang petugas zakat, ya mohon maaf, namanya manusia, ada aja kesalahan, kekeliruan, hawa nafsu, ada aja namanya manusia. Paham gak? Adanya. Makanya diperingatkan oleh Rasulullah SAW, hati-hati, hati-hati kamu, hati-hati. Sehingga kata Syekh Abdurrahman di sini, wa fihi anna yuhram 'alal 'amil fi zakat akhdhu karaimul mal. Amil zakat, petugas zakat jangan ngambil yang paling berharganya. Karena akan berbahaya kepada kelangsungan apa? Zakat yang ini rahasia. Kenapa ya? Banyak pengaruhnya nanti. Paham enggak? Atau mungkin dari segi harga kan beda. Kualiti beda. Ya. Makanya diharamkan di sini bagi amil zakat, petugas zakat jangan ngambil yang paling berharga, yang paling mahalnya, supernya, jangan. Wa ihram 'ala sahibil mal ikhraju syirarul mal. Tapi di sisi yang lain jangan ngasih yang paling jelek juga. Paham enggak? Artinya apa? Pertengahan. Bal yukhrajul wasat, yang dikeluarkan pertengahan. Enggak super, enggak jelek juga. Fanta warna sabil karimah jas. Kalau dia ngasih yang paling super ya boleh saja. Tapi kan nanti kelangsungan zakat berikutnya kalau enggak ada kira-kira ganggu enggak? Pasti akan ganggu. Paham enggak? Jadi seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW mentahdir, memperingatkan jangan mengambil harta yang paling berharga. Ini rahasianya. Petugas zakat ya pengennya apa? Yang paling bagus. Tapi kalau misalkan zakat kambing, unta, sapi, yang dijakat yang supernya, kira-kira untuk kelangsungan berikutnya gimana? Pengaruh gak? Pengaruh. Setidaknya ya berkurang. Setidaknya mandeg. Perputaran yang berikutnya. Ya. Karena itu modalnya mungkin. Atau dari segi harga beda. Paham? Ini rahasianya. Kenapa Rasulullah SAW melarang. Hati-hati, jangan ngambil yang paling paling mahal, yang paling tinggi harganya. Jangan. Iyak, hati-hati kamu. Paham? Jadi intinya petugas zakat tidak boleh mengambil zakat yang paling tinggi, yang paling mahal, yang paling berharga. Misalkan kurma. Kurma kan grade-nya ada grade apa? Macam-macam. Ada yang jelek, ada yang pertengahan, ada yang super. Yang super jangan diambil, pertengahan yang diambil. Itu kurma, anggur juga gitu. Paham? Karena apa? Yang paling mahal ya harga beda, ini beda, terus untuk kelangsungan yang lain juga. Mahum, zakat. Ya. Zakat apa lagi? Banyak. Zakat yang lainnya banyak. Artinya yang paling mahalnya jangan diambil. Yang diambil apa? Pertengahan. Nah, itu dia. Allahu a'lam bishawab.